mereka adalah orang-orang yang hatinya tertutup, tertutup dari kebenaran, tertutup mencerna akan kebenaran dan semisalnya. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, wa akhbara subhanahu annahu innama anzalahu litadabburi ayatuh. Litutadabbaru ayatuh. Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Qur'an untuk direnungkan ayat-ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh berkah untuk mereka renungkan ayat-ayatnya, untuk mengambil peringatan zikir, peringatan orang-orang berakal. Artinya, orang-orang berakal lah yang mereka sering mentadabburi Al-Quran. Surat Sad ayat 29. Makna ayat ini adalah bahwa tanda orang yang berakal yaitu orang-orang yang mentadabburi Al-Quran. Makna orang-orang yang berakal adalah orang yang mentadabburi Al-Quran. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, wa bayyana subhanahu annahu anna sababa adami hidayati man dhalla 'anil siratil mustaqim huwa tarku tadabburil Qur'an wal istikbar an sama'ih. Lihat, ini bahayanya orang yang tidak membaca Al-Qur'an, yang tidak memahami Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah. Mereka yang sesat dari jalan lurus adalah meninggalkan merenungi Al-Qur'an dan angkuh mendengarkannya. Ini penyebab utama orang sesat dari jalan Allah, yaitu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an dan tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Beliau berkata, faqala ta'ala qad kana ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian, maka kalian mundur ke belakang, angkuh terhadapnya, mempermainkannya dalam obrolan di malam hari. Apakah mereka tidak merenungkan perkataan, ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang pada bapak-bapak mereka terdahulu? Lihat di sini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Mereka, Allah di sini berfirman, apakah mereka tidak merenungkan perkataan, yaitu firman Allah, ataukah akan datang kepada mereka apa yang belum datang pada bapak-bapak mereka terdahulu? Maksudnya siksa. Ya. Akan datang siksa kepada mereka dengan siksaan yang belum pernah ada di nenek moyang mereka sebelumnya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 66-68. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Akan dapat musibah, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, ai annahum law tadabbaru al-qur'ana la awjaba lahumul iman wa la mana'ahum minal kufri wal isyan fadalla dhalika ala anna tadabbur al-qur'an yad'u ila kulli khair wa ba'dihim min kul wa ya'simu min kulli syarr. Artinya, sekiranya mereka merenungkan Al-Qur'an, niscaya pasti mereka mendapatkan keimanan, mencegah mereka dari kekafiran dan kemaksiatan. Ini fungsi yang sangat luar biasa dari mentadabburi Al-Qur'an, yaitu mencegah mereka dari keimanan, dari kekafiran, dan menjadikan mereka orang beriman dan jauhkan dari maksiat. Maka hal itu menunjukkan bahwa merenungkan Al-Qur'an mendatangkan semua kebaikan dan mencegah dari semua keburukan. Ya. Jelas saja Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat. Di dalam Al-Quran terdapat barokah, artinya kebaikan. Yang dengan mempelajarinya kita akan menelusuri kebaikan tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentadaburi Al-Quran maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Ini adalah termasuk ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, wa wasafallahu al-Qur'ana bi annahu ahsanul hadis wa annahu ta'ala thana fihi min al-ayat wa raddahu al-qawla fihi liyufham. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati Al-Qur'an sebagai sebaik-baik pembicaraan. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sifat Al-Qur'an yang menjadikan kita tertarik untuk mentadaburinya, dia adalah ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayatnya berpasang-pasangan serta mengulang-ulang agar bisa dipahami. Banyak ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an agar mudah dipahami. Saya pernah ikut training dulu waktu di Pondok Tahfidz, training menerjemahkan Al-Qur'an dalam 40 jam. Artinya orang yang pertama, orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, setelah ikut training tersebut selama 40 jam dalam beberapa pertemuan tentunya, itu bisa langsung menerjemahkan Al-Qur'an per katanya. Mereka mempunyai metode seperti itu. Mereka bercerita bahwa kami sebelum menciptakan metode ini, maka kami periksa ayat-ayat suci Al-Quran, surat-suratnya. Kami mulai dari surat Al-Fatihah. Artinya begini, kalau seandainya surat Al-Fatihah ini kita kuasai, maka berarti kita akan menguasai seluruh Al-Quran dalam artian penerjemahannya, menerjemahkan Al-Quran. Maka kami mulai surat Al-Fatihah karena Allah sering memerintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Ternyata tidak mencukupi. Artinya masih banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an yang belum ada dalam surat Al-Fatihah. Kami pun mencoba pada surat pada juz ke-30. Surat-surat pendek. Itu pun tidak mencukupi. Kami mulai surat-surat yang sering dibaca oleh manusia. Seperti surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah, surat Tabarak. Maka itu pun tidak mencukupi. Arti tidak mencukupi ini, masih banyak ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran yang tidak disebutkan dalam surat-surat itu. Sehingga nanti itu menjadi standar, karena ayatnya hampir-hampir sama. Lalu kami mencoba surat Al-Baqarah. Ternyata kuncinya di situ. Yang memahami dan mentadaburi Al-Quran pada surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah hampir 90 sekian persen, mungkin 95%, itu semua ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah hampir ada di dalam surat-surat yang lain dalam satu Al-Quran. Tinggal menambahi beberapa ayat saja yang berbeda, yang belum disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang di dalam surat Al-Baqarah itu terulang-ulang, ya, ayat-ayat yang diulang-ulang, dan itu akan diulang pada surat-surat yang lain. Ya'malun ada dalam surat Al-Baqarah, yatafakkarun ada dalam surat Al-Baqarah, ya'qilun ada dalam surat Al-Baqarah. Artinya surat Al-Baqarah adalah poros. Dia surat yang paling panjang, sekitar 2 juz 4 lembar, yang ternyata mencakup hampir 90-an persen semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sisanya cuma penambahan-penambahan yang baru-baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh penulis bahwa dan serta mengulang-ulang agar bisa dipahami. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang. Ada beberapa ayat yang hampir semisal, ya, yang disebut bahkan oleh para ulama al-ayat al-mutasyabbihat, ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Quran. Biasanya ini diujikan kalau seandainya lagi tes hafalan. Baca surat ini sama dengan, hampir sama dengan surat ini, ayat ini hampir sama dengan surat yang sebelah sana, disebut dengan ayat-ayat mutasyabbih, ya, ayat-ayat yang hampir-hampir sama di dalam Al-Quran. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk agar seseorang benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Allah, kemudian semuanya mengakui akhirnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar mudah dipahami, agar mudah dipahami. Contoh-contohnya banyak, ya, bahwa di antaranya misalkan wa min ayatihi an khalaqa lakum wa min ayatihi. Ada beberapa ayat yang dah didahului dengan dari tanda-tanda kekuasaannya. Ini ayat-ayat yang hampir serupa. Dan kadang ada ayat-ayat yang bedanya cuma waw. Ya, al-ayat al-mutasyabbihat. Mungkin Ustaz Aiman lebih cocok menjelaskan ini, karena beliau ahlinya. Ya. Kulit orang-orang yang baik akan merinding karena takut dan karena khawatir dan takut. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa anna juludal abrar 'inda sama'ihi taqasha'ara khasyatan wa khaufan. Kulit orang-orang yang baik-baik akan merinding karena khawatir dan takut. Kalau mendengar Al-Quran, maka mereka merinding dan takut. Tentunya ini sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dalam dirinya. Karena ada orang mungkin berbicara, saya membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran tidak merinding. Maka merinding dan takut ini sesuai dengan kadar keimanan yang ada di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya. Faqala ta'ala, perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillah fama lahu min had. Artinya, Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, ahsanul hadis, sebaik-baik pembicaraan yang saling serupa, mutasyabihan, ya, mutasyabihan, saling serupa dan berpasang-pasangan, mathaniya, atau diulang-ulang. Mathaniya itu diulang-ulang. Merinding karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut kepada zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah petunjuk Allah yang dia tunjuki dengannya siapa dia kehendaki. Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Surat Az-Zumar ayat 23. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa Al-Quran salah satu manfaatnya membuat jiwa takut, merinding, ya, karena disebutkan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya contoh seperti Umar bin Khattab. Beliau mendengar bacaan Al-Quran, kemudian beliau beriman. Beliau mendengar bacaan Al-Quran, kemudian beliau beriman. Ini salah satu keutamaan dari Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, wa akhbara an salihi ahli al-kitab anna al-qur'ana idza tuli 'alaihim yakhirruna lil adqani sujjadan yabkun wa yaziduhum khushu'an wa imanan wa tasliman. Lalu Allah wa akhbara subhanahu 'anil qur'an annahu yazidul mu'minina imanan idza qara'uhu وتدبروا آياته فقال سبحانه إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang beriman yang tidak khusyuk ketika mendengar Al-Quran, memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal itu. Ya, ini kurang berarti. Ada yang kurang dalam terjemahannya. Ya, saya ulangi. وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم وعند سماع القرآن وحذرهم من مشابهة الكفار في ذلك فقال سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Lihat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang beriman atas sikap mereka tidak khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Ini seperti yang saya ucapkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika mendengar Al-Quran, maka semestinya seseorang mendengarkan dengan seksama dan diam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal itu. Ciri dominan dari orang-orang kafir adalah ketika dibacakan Al-Quran mereka ribut, mereka tidak mau mendengar Al-Quran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang berikut ini mengecam perbuatan tersebut. Allah berfirman, apakah belum datang bagi mereka, bagi orang-orang beriman, untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah. Ayat ini sering diucapkan oleh para ulama untuk orang-orang yang belum bertobat. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi mereka, bagi orang-orang beriman, untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah? Maksudnya sampai kapan begini? Sampai kapan maksiat? Sampai kapan belum bertobat? Ya. Dan bahaya orang-orang yang menunda maksiat, lihat, perhatikan, dan apa-apa yang turun dari kebenaran dan tidak menjadi seperti orang-orang diberi Alkitab sebelumnya, telah panjang masa bagi mereka, maka hati mereka menjadi keras. Ini bahaya. Yang menunda-nunda taubat, yang tidak taubat-taubat, maka hatinya menjadi keras. Kalau sudah menjadi keras, kebanyakan di antara mereka menjadi fasik, ahli dosa. Ya, ahli dosa. Maka kita dapati kadang-kadang seseorang yang menunda-nunda taubat, tidak mengindahkan firman Allah ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang beriman hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah? Artinya kapan? Kapan mau khusyuk? Kapan mau bertobat? Kapan mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan hati-hati orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau bertobat. Dan tobat itu, Pak, perlu usaha. Ya, tobat itu perlu usaha. Saya pernah didapati oleh seseorang bertobat dari mencari harta yang haram. Bertobat beliau, tinggalkan, benar-benar tinggalkan. Kemudian ketika bertobat tersebut, otomatis perlu usaha. Yang asalnya mungkin dia dapat sekian dari harta yang haram, kemudian dia tinggalkan, dia tidak dapat. Dan dia berusaha dengan cara yang halal.